بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah, nikmatnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita memasuki adab yang berikutnya di antara adab-adab persaudaraan. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, man laka bi akhika kullihi, man laka bi akhika kullihi, siapakah bagi kamu terhadap saudaramu seluruhnya. Apa maksud dari ungkapan ini? Beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, yang namanya saudara karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga jangan kemudian seseorang ketika dia hendak mencari seorang sahabat untuk dijadikan sebagai teman dekat karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berusaha mencari yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap ada saudara yang melakukan kesalahan, maka ditinggalkan. Kalau demikian keadaannya, seorang tidak akan mendapatkan teman. Karena siapapun, selama dia masih bernama manusia, insan, tidak pernah luput dari yang namanya al-khata wa-zallah, ketergelinciran, kekeliruan. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan agama ini sebagai nasihat. Ad-dinun nasiha. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mewasiatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Kenapa? Karena adanya kekurangan dari masing-masing manusia apabila mereka ta'awun, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan saling menyempurnakan. Sehingga kata beliau, man laka bi akhika kullih, yakni tidak mungkin engkau akan mendapatkan seorang saudara yang seluruhnya selalu berada di atas kebenaran. Kata beliau, la yujadu akhun salimun minal uyub, tidak didapatkan ada seorang saudara selamat dari yang namanya celaan, aib, cacat. Wala sahibun yakhlu min naqsin, dan tidak ada yang namanya sahabat yang kosong dari kekurangan. Pasti ada kekurangannya, siapapun dia, bagaimanapun tingkatannya. Wa man rama kamilan rama amran mu'wizan, Barang siapa yang ingin mendapatkan seorang yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, maka dia akan mendapatkan perkara yang mu'wiz. Dia tidak akan mendapatkan itu. Dia akan sampai kepada perkara yang mu'wiz. Dia tidak akan mampu melakukannya. Walau anfaqat fi dzalika al-umra kullah, walaupun dia telah menginfakkan untuk mencari sahabat yang sempurna itu seluruh umurnya. Dia mencari ke sana kemari, tidak ada. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala yang maha sempurna dengan nama dan sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Adapun manusia, manusia tidak terlepas dari yang namanya kekeliruan, kesalahan. Wa hakadha al-hayatu, demikianlah kehidupan. Wa hakadha abna'ud dunya, demikianlah anak-anak dunia, hamba-hamba dunia ini. Sehingga jangan seorang itu berusaha untuk mencari seorang yang setiap saat dia selalu dalam keadaan benar, setiap saat tidak pernah melakukan kesalahan. Mustahil, mustahil yang demikian, tidak akan dia dapatkan. Cukup dia perhatikan dirinya sendiri. Kita kembalikan pada diri kita, siapa kita ini? Apakah kita menjamin diri kita selalu berada di atas kebenaran, tidak pernah tergelincir? Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin akharin fayudznibun wa yastaghfirun." Kalau kalian itu orang-orang yang tidak berbuat dosa, Allah hilangkan kalian. Lalu kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka itu berdosa, lalu kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat dasar manusia, salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu khata', selalu berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seorang itu mencari seorang yang sempurna dari segala sisi. Itu tidak mungkin. Kadang-kadang ada sebagian orang dia mengharapkan kesempurnaan, walaupun mungkin ya secara lisan dia tidak pernah mengatakan itu, namun lisanu halihi, keadaan dia, perbuatan, sikap-sikap dia seakan-akan mencari seorang yang sempurna. Ada satu kesalahan, orang ini langsung jatuh sudah di hadapannya. Ya, cari lagi yang lain. Ingin berteman dekat lagi dengan seorang, dekat-dekat betul, akrab. Ada lagi satu kesalahan, jatuh lagi. Nah, ya tidak akan selamat siapapun di dunia ini. Berkata penyair, humun nasu wad dunya wala budda min qadha yulimu bi'ainin au yukaddiru mashraba wa min qillatil insafi annaka tabtagil muhadzaba fid dunya walastal muhadzaba. Nah, mereka itu adalah manusia dan dunia, wala budda min qadha, dan pasti ada yang namanya qadha. Qadha itu yakni kotoran mata, ya, apa yang jatuh dari mata, ya, tanah dan yang semisalnya, kotoran-kotoran namanya qadha. Wala budda min qadha yulimu bi'inin, yang jatuh dari mata itu mesti ada. Begitulah keadaan manusia. Au yukaddiru mashraba, ataukah kotoran yang mengotori tempat minum, ya, pasir atau yang semisalnya, mesti. Wa min qillatil insafi annaka tabtaghi almuhadzaba fid dunya, termasuk di antara kurang insafnya, kurang adilnya seseorang, ketika engkau mencari orang yang benar-benar beradab, 100% punya adab di dunia. Walastal muhadzaba, sedangkan kamu sendiri tidak punya adab. Ya. Dia pengen mencari kriteria seorang sahabat yang begini, begini, begini. Dia sendiri enggak seperti itu. Nah, artinya kondisi manusia seperti itulah. Nah, maka dibutuhkan ada yang ta'awun. Kadang-kadang seorang tidak berbuat adil dalam perkara ini, tidak insaf. Di antara mereka ada yang tidak insaf kepada istrinya dalam permasalahan ini. Nah, dia menginginkan istrinya itu sempurna dari segala hal, tidak pernah berbuat salah, salah sedikit sikat habis. Nah, salah sedikit ya wajar kan, namanya manusia. Kayak suami ini yang nggak pernah berbuat salah aja, ketika melihat istrinya berbuat salah, nah, binatang berkaki empat keluar semua, berkaki dua keluar semua. Kadang-kadang dia seperti itu. Kadang-kadang di antara mereka, kamu ini coba perhatikan itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha begini dan begitu. Nah, dia ingin menyamakan istrinya dengan Aisyah. Siapa Aisyah, siapa istrinya? Dan siapa kamu yang menegur itu? Apakah kamu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga istrinya mau seperti Aisyah? Nah. Ya. Oh, kamu ini tidak sama seperti Zainab bintu Jahsy, tidak sama seperti Maimunah. Ya memang enggak sama, siapa yang bilang sama? Kamu enggak sama dengan Abu Bakar dan Umar. Nah. Jadi perhatikan diri ya. Benar juga kata pepatah Indonesia itu, apa itu? Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Masya Allah. Ya. Kamu mencari seorang teman yang muhadzab, beradab, kamu sendiri tidak punya adab. Akhi, wahai saudaraku, ikhwanuka basharun, saudara-saudaramu itu manusia. Yasduru minhum ma yasduru minal bashar, terjadi pada mereka sebagaimana yang terjadi pada manusia yang lainnya. Fa idza sadarat min ahadihim zallatun aw hafwa fala tatruku li hadhihi zallah aw tilkal hafwa, apabila terjadi pada salah seorang mereka ketergelinciran atau kekeliruan, jangan kamu langsung meninggalkan dia karena ketergelincirannya ataukah kekeliruan tersebut. Bal a'inhu ala an yusliha nafsahu, bantu dia, tolong dia untuk memperbaiki dirinya. Fa ayyu akhin laka la yahfu, siapa saudara yang kamu miliki itu yang tidak pernah berbuat kesalahan. Wa ayyu jawadin la yakbu, yang mana suatu kebaikan itu yang tidak pernah dikotori dengan yang namanya kekeliruan, kesalahan itu. Nah, qala Sa'id ibn al-Musayyab, berkata Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, laysa min syarifin wala alimin wala dhi fadlin illa wa fihi aibun, tidak seorang pun, apakah dia orang yang mulia ataukah dia seorang alim atau dia seorang yang punya keutamaan, melainkan dia pasti punya aib, pasti. Walakin, kata beliau, akan tetapi, minan nasi man la yabtaghi an tudhkara uyubuh, di antara manusia ada yang sempatasnya untuk tidak disebutkan aibnya, tidak disebutkan kesalahannya. Di antara manusia kesalahan tetap ada, kekeliruan ada, ketergelinciran pasti, akan tetapi di antara manusia ada yang jangan disebutkan aibnya. Faman kana fadluhu akthara min naqsih wahaba naqsahu li fadlih, barang siapa yang keutamaannya, kebaikannya itu lebih besar, lebih banyak daripada kekurangannya, maka dia memberikan kekurangan itu dengan keutamaannya, artinya tertutupi kekurangan tersebut. Kenapa? Saking banyaknya kebaikan-kebaikan dia. Nah, saking banyaknya kebaikan dia, Ibaratnya seperti satu gelas besar minuman sirup anggur. Nah, lalu kemudian dicampuri dengan satu tetes, dua tetes khamer. Tidak mempengaruhi minuman tersebut. Tidak memabukkan. Dalam artian, al-ghalibu alaih hasirul inab. Yang dominan adalah sirup anggurnya. Nah, maka hilang yang namanya khamer satu tetes, dua tetes yang jatuh ke dalam gelas tersebut. Maka begitulah kita menyikapi manusia. Di antara manusia ada yang lebih dominan sirup anggur. Di antara manusia ada yang lebih banyak khamernya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak akan bermanfaat. Sehingga kata beliau, di antara manusia ada yang tidak sepantasnya disebutkan aibnya. Kenapa? Karena keutamaan yang lebih banyak. Kesalahan pasti ada, aib pasti ada. Nah, wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata pula Abdullah ibn al-Mubarak, idza ghalabat mahasinur rajul ala masawihi lam tuzkaril masawi. Apabila kebaikan-kebaikan seseorang itu lebih mendominasi daripada kesalahan-kesalahannya, maka tidak disebutkan kesalahan-kesalahannya itu. Wa idza ghalabatil masawi'u 'alal mahasin lam tudzkaril mahasin. Dan apabila kesalahan itu lebih dominan daripada kebaikan-kebaikannya, tidak disebutkan kebaikan itu. Nah. Jadi tergantung dari amalan seseorang. Begitulah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita dalam menyikapi setiap manusia. Setiap manusia, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak terlepas dari yang namanya kesalahan, tidak terlepas. Di antara mereka kadang-kadang ada yang keliru, namanya manusia. Akan tetapi barakallahu fikum, tidak boleh seorang itu menjelek-jelekkan sahabat. Tidak sepantasnya seorang itu menyebutkan keburukan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara akidah ahlus sunnah adalah as-sukut fima waqa'a al-khilafu bainas sahabah. Di antara perselisihan di kalangan ahlus sunnah, di antara kesepakatan di kalangan ahlus sunnah adalah diam. Tidak membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Ya. Tidak membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Peperangan yang terjadi antara sahabat pada perang Siffin, pada perang Jamal, as-sukut, diam. Ya. Semakin kurang, semakin kita tidak menyinggung seorang pun dari kalangan para sahabat, semakin selamat kita. Ini keyakinan ahlus sunnah, sepakat para ulama dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun dari kalangan para sahabatku. Idza dzukira ashabi fa amsiku. Apabila telah disebutkan sahabat-sahabatku, tahan diri kalian. Tahan. Jangan berbicara. Sebagian kaum mereka telah berbicara tentang sahabat radhiyallahu ta'ala, mereka terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Sebagai pelajaran Sayyid Qutb, ya. Dia panjang sekali berbicara tentang fitnah. Fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Akhirnya dia terjatuh. Mencela Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Mencela Abu Musa al-Ash'ari. Mencela Amr bin al-As. Mencela sekian para sahabat. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kebaikan mereka yang demikian banyak. Mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang menjadi pewaris ilmunya Nabi alaihi salatu wasallam, yang menyampaikannya kepada generasi yang berikutnya. Tidaklah apa yang kita rasakan sekarang ini dari ilmu syariah, melainkan hasanah min hasanatis sahabah. Di antara kebaikan para sahabat radhiyallahu ta'ala, kalau tidak ada para sahabat yang menyampaikan agama ini, tidak akan sampai kepada kita. Sehingga kekeliruan itu ditutupi. Kesalahan mereka jangan dilecehkan, jangan dihinakan para sahabat. Sebaliknya, di antara manusia Ada yang tidak boleh disebutkan kebaikannya, terkhusus dalam perkara tahdzir. Apabila hendak memberikan peringatan seseorang, jangan disebutkan kebaikannya. Seperti misalnya ahlul bid'ah, seorang mubtadi' yang menyebarkan bid'ahnya di kalangan umat ini, jangan disebutkan kebaikannya. Ya, sebutkan kesesatannya. Oleh karena itu yang masyhur dari ungkapan para ulama ussalaf, sebagian mereka mengatakan min uqubati ahli al-bid'ah alla tuzkara mahasinuhu. Di antara hukuman yang diberikan kepada ahlul bid'ah, tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Demikian pula perkataan Abdullah bin Mubarak, kata beliau, wa idza ghalabatil masawi'u 'ala al mahasini lam tuzkar al mahasin. Apabila kesalahan-kesalahan itu mendominasi daripada kebaikannya, maka tidak disebutkan kebaikannya. Jadi sebutkan kebaikannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita. Wanita ini rajin salat malam, rajin puasa di siang hari, rajin melakukan ini dan itu, rajin bersedekah. Akan tetapi lisannya dia selalu mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya min ahli nar. Dia termasuk penduduk neraka." Atau beliau mengatakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Nah, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan wanita ini, padahal dalam pertanyaan itu disebutkan kebaikan. Fulanah ini rajin salat malam, rajin puasa di siang hari, rajin sedekah, rajin melakukan ini dan itu. Tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Saking besarnya bahaya mengganggu tetangga dengan lisan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan wanita ini. Tidak disebutkan kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan tidak ada kebaikan wanita ini. Bayangkan. Ya. Kisah seorang yang bertempur yang membuat para sahabat itu kagum kepadanya. Ketika dia selalu di medan pertempuran itu selalu berada di barisan terdepan. Namun berita ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, "Huwa min ahli nar." Orang itu termasuk dari penduduk neraka. Tidak disebutkan kebaikannya. Tidak disebutkan kebaikan. Maka dari sini menunjukkan bahwa para ulama ussalaf memperhatikan dari sisi kebaikan seorang. Kalau kebaikannya itu lebih besar daripada kesalahan, dia seorang ahlus sunnah, dia menyebarkan sunnah, ada kesalahan-kesalahannya, ditutup kesalahan itu. Ditutup kesalahan itu. Kenapa? Karena kebaikan yang banyak. Nah, ketika para ulama mendefinisikan siapa itu orang yang adil, siapa itu orang yang adil, kata para ulama Ibn Hibban, Imam Syafi'i dan yang lainnya, kata mereka man ghalabat sawabuhu ala khata'ih. Barang siapa yang lebih banyak benarnya daripada salahnya, maka dia adil. Bukan berarti seorang yang adil itu yang tidak pernah berbuat salah. Tidak. Kalau tidak pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang adil. Tapi yang kebaikannya lebih besar daripada kesalahan, kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Nah, maka itulah yang adil. Sebaliknya kalau seorang itu keburukannya lebih besar, bid'ah misalnya, bid'ah itu sangat besar sekali dosanya, lebih besar daripada kemaksiatan, maka orang yang seperti ini lebih mendominasi bid'ahnya. Kalau kita perhatikan ibarat para ulama salaf, mereka selalu mentahdir, memberikan peringatan dari ahlul bid'ah dan tidak menyebutkan kebaikannya sedikit pun. Tidak disebutkan kebaikan. Syekh Muhammad bin Ibrahim, seorang mufti sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz di Arab Saudi, rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang jamaatul tabligh. Kata beliau, hadhil jamaatu la khaira fiha. Ini jamaah tidak ada kebaikan padanya. Padahal benar enggak ada kebaikan. Salat mereka, iya. Puasa mereka. Ya. Lihara jenggot dan seterusnya. Mengajak seorang untuk salat. Tapi disebabkan karena bid'ah yang disebarkan, kemudaratan, menjauhkan umat dari sunnah. Sehingga kata beliau, la khaira fiha, tidak ada kebaikan. Tidak disebutkan kebaikannya sedikit pun. Maka yang termasuk di antara bid'ah, apabila seorang ketika menyebutkan seseorang, selalu ada muwazanah, menimbang-nimbang antara menyebutkan kebaikan dan keburukan. Enggak boleh kita menyebutkan keburukan seorang saja, sebut juga kebaikannya. Ya. Enggak boleh seorang menyebutkan hanya keburukan saja. Zalim kamu ketika kamu ketika menyebutkan tentang seseorang lalu kemudian kamu tidak menyebutkan padanya kebaikan. Kalau kamu menyebut tentang Hasan al-Banna, jangan yang disebutkan bid'ahnya saja, sebutkan juga kebaikannya. Dia sholat, dia puasa di bulan Ramadan, dia begini dan begitu. Jangan yang disebutkan kejelekannya saja, kata mereka. Siapa lagi? Sayyid Qutb. Jangan yang disebutkan itu kesesatannya saja, sebutkan juga banyak kebaikannya dan yang lain-lainnya. Kalau seperti ini berarti tidak ada tahdzir. Ya. Kenapa? Mentah itu tahdzir. Kenapa? Ketika seorang mentahdzir, hati-hati kalian dengan pemikiran Hasan al-Banna. Tapi dia juga sholat loh. Dia itu rajin puasa. Dia itu. Akhirnya termentahkan itu tahdzir. Lihat gimana Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika datang berita kepada beliau tentang seorang yang bernama Ma'bad bin Abdullah al-Juhani yang ada di Basrah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Umar, akhbiru, kabarkan kepadanya, anni bari'u minhum wa annahum bura'u minni, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, tidak ada hubungan. Demi Allah, kalau salah seorang mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima infak itu sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Mana penyebutan kebaikan? Padahal Ma'bad bin Abdullah ini seorang perawi, perawi hadis. Tidak disebutkan kebaikannya sama sekali. Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang manhaj sebagian kaum, manhajul muwazanah. Ya, di mana mereka mewajibkan untuk menyebutkan kebaikan seorang, jangan hanya disebutkan kejelekannya saja. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadhi bid'atul asr. Ini bid'ah pada masa kini. Mulai bermunculan. Ya. Dibawa oleh Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali dan yang semisal mereka. Untuk mementahkan tahdzir. Peringatan terhadap ahlul bid'ah dan kesesatannya. Lalu beliau berkata, akhi, wahai saudaraku. Idza kana la yurdika min akhika ba'duhu, fanzur ila nafsika. Hal tu'tika al-maqadatu fi kulli ma turid? Wahai hata hayhat. Wahai saudaraku, apabila tidak membuat engkau ridha dari saudaramu sebagian apa yang dia miliki, kamu kembalikan kepada dirimu. Lihat dirimu sendiri. Apakah setiap apa yang engkau inginkan itu tercapai? Semua apa yang engkau inginkan itu ada pada diri kamu? Hayhata hayhata, terlalu jauh, tidak mungkin. Itu adalah perkara yang mustahil. Fa kaifa bi nafsi ghairika? Kalau pada dirimu saja tidak semua yang kamu inginkan itu kamu bisa mencapainya, apalagi dengan diri yang diri selain kamu. Ya. Kamu maunya berteman dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sudah meninggal. Naam. Yang tinggal adalah seorang hamba Allah yang hidup di tahun 2008. Yang penuh dengan kekurangan. yang di sekitarnya lingkungannya penuh dengan fitnah. Nah, jangan kamu sebut kamu tidak sama dengan sahabat. Ya memang siapa yang mengatakan sama? Nah, kekurangan itu jauh lebih banyak. Qala al-jahiz, berkata al-jahiz. Naam. Kalau dia menukil dari Abu Hamid Al-Ghazali mungkin masih ringan ya. Abu Hamid Al-Ghazali, para ulama masih menukil ucapan-ucapannya. Namun Al-Jahid ini dikenal dalam sejarahnya buruk. Al-Jahid. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwa dia tidak sholat. Al-Jahid ini. Nah, tapi masih banyak yang kadang-kadang menukil ucapannya. Kita bacakan. Kata beliau, fala takunanna ka syai'in mimma fi yadika ashadda dhinnan wala alaihi ashadda hadaban minka bil akhi alladhi qad balawtahu fi sarra'i wad dharra'. Berkata al-Jahiz, jangan sekali-kali kamu itu seperti sesuatu mimma fi yadika, dari apa yang ada di tanganmu itu, ashadda dhinnan, sangat kikir, sangat bakhil. Wala alaihi, dan tidak pula kepada saudaramu itu kamu berbuat keburukan kepadanya. Ya. Ashadda hadaban minka, wala alaihi ashadda hadaban minka, dan tidak pula kepadanya ashadda hadaban, lebih penyayang terhadap kamu. Bil akhi alladhi qad balawtahu fi sarra'i wad dharra', dengan saudara yang engkau telah teruji dengannya di saat senang dan dalam keadaan susah. Nah, yang beliau maksud di sini bahwa kadang-kadang kita bersama dengan seorang saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat senang kita bersama dia, di saat susah kita bersama dia. Nah, maka orang yang seperti ini hendaklah kita pelihara apabila kita bersamanya selalu berada dalam kebaikan. Nah, fa'arafta madhahibahu, sehingga engkau mengetahui madhabnya. Wa khabarta shimatahu, engkau telah mengetahui tabiatnya, akhlaknya. Ya. Wa sahhalaka ghaibuhu, dan dia telah berbuat benar di saat kamu tidak ada. Dia senantiasa berbuat baik kepadamu. Husnudzon, berbaik sangka kepadamu. Dia tidak menceritakan kejelekan kamu. Wa salimat laka nahiyatuh, dan dia, yakni kamu, ya, menjadi seorang yang senantiasa mendapatkan kebaikannya. Salimat laka nahiyatuh, apa-apa yang ada pada dia itu mendatangkan kenikmatan bagi kamu, keselamatan bagi kamu. Dalam artian dia sudah merasakan manfaatnya. Bahwa saudara ini baik, ya, senantiasa menolong, senantiasa mengetahui seorang itu dalam keadaan susah, berusaha untuk dia hibur. Fa innama huwa syaqiqu ruhik, sesungguhnya dia itu adalah saudara ruhmu, saudara kandung ruhmu, yakni sama dalam ruh. Nah, wa babur ruhi ila hayatik, dan itu adalah pintu ruh yang menuju kepada kehidupanmu. Wa mustamaddu ra'yik, itu adalah perpanjangan pendapat-pendapat dan pandanganmu. Wa tau'amu aqlik, dan itu adalah kembarnya akalmu. Nah, maka pegang itu. Fa idza safa laka akhun, apabila telah murni engkau mendapatkan seorang saudara yang seperti ini, fakun bihi ashadda dhinnan minka binafaisi amwalik, maka jadilah engkau menjadi orang yang paling kikir. Maksudnya tahan itu, jangan kamu berikan kepada orang lain. Tahan dia sebagai saudara kamu karena Allah Subhanahu wa taala lebih kikir daripada ketika engkau hendak mengeluarkan harta-harta kamu yang berharga. Thumma la yuzhidanna fi an tara minhu khuluqa aw khuluqain takrahuhuma, kemudian jangan menjadikan kamu itu kurang hubungan kamu dengan dia. Kurang, yakni kamu semakin jauh dari dia hanya karena engkau melihat dari dia ada satu akhlak atau dua akhlak yang engkau tidak senang, yang engkau benci. Fa inna nafsaka allati hiya akhassun nufus bika la tu'tika al-maqadah fi kulli ma turid. Karena sesungguhnya diri kamu sendiri yang itu adalah merupakan jiwa yang paling khusus yang kamu miliki, itu tidak akan kamu dapatkan semua apa yang aku inginkan. Dia tidak akan tunduk. Jiwa itu tidak menjadi tunduk dengan semua apa yang kamu inginkan. Kadang-kadang melenceng, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Itu diri sendiri. Bagaimana dengan yang lain? Fa kaifa bi nafsi ghairika? Bagaimana dengan jiwanya selain kamu, dengan dirinya selain kamu? Wa bihasbika an yakuna laka min akhika atharu. Cukuplah bagi kamu ketika engkau mendapatkan seorang saudara karena Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kamu apa yang dominan pada dia. Kalau yang menjadi dominan itu kebaikan, itu sudah cukup. Tak perlu lagi meminta terus tambahan. Tidak pernah melihat kekurangan itu, mustahil, mustahil. Wa qad qala Aktsam bin Saifi man laka bi akhika kullih. Telah berkata Aktsam bin Saifi man laka bi akhika kullih. Siapakah diri kamu terhadap saudara kamu seluruhnya? Yakni kalau kepada diri kamu, kamu tidak mampu untuk bisa mencapai semua apa yang kamu inginkan, kadang-kadang ada yang melenceng, maka demikian pula saudara kamu. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Wa qala an-nabigha ad-dibani, berkata an-nabigha ad-dibani, walasta bimustabqin akhan la talumhu ala sya'athin ayyur rijalil muhadzabu. Walasta bimustabqin akhan la talumhu. Engkau tidak akan bisa selalu bersama dengan seorang saudara yang kamu tidak mencela dia. Itu tidak mungkin. Ala sya'athin, ya, yang engkau tidak mencela dia karena kekurangan, kekeliruan yang ada pada dia. Ayyur rijalil muhadzabu. Siapa itu manusia, laki-laki yang betul-betul beradab, yang tidak ada kekurangannya. Wa qala al-Kindi, berkata pula al-Kindi, kaifa turidu min sadiqika khuluqan wahidan. Bagaimana mungkin engkau menghendaki dari saudara kamu satu akhlak baik terus, wa huwa dhu taba'i arba', sementara ya seseorang itu memiliki empat tabiat. Nah, tidak mungkin engkau hanya mengambil satu saja. Kadang-kadang ada yang lain. Nah, wallahu ta'ala alam apa yang dimaksud taba'i arba'ah ini. Para ulama sendiri berselisih ya dalam menyebutkan tentang taba'i arba'ah. Air, angin, api, dan entah apalagi. Berselisih para ulama. Ya. Ma'a anna nafsal insan allati hiya akhassun nufusi bihi wa mudabbaratun bi ikhtiyarihi wa iradatihi la tu'tihi qiyadaha fi kulli ma yurid. Jiwa manusia itu sendiri yang merupakan jiwa yang paling khusus yang ada pada seseorang itu. Wa mudabbara, jiwa itu diatur dengan pilihan dia, kehendak dia. Itu tidak akan mengikuti dia terus terhadap setiap apa yang dia inginkan. Tidak. Kadang-kadang melenceng. Nah, kita inginnya jiwa itu selalu mengarah kepada ketaatan. Itu keinginan kita. Tapi ya subhanallah, kadang-kadang ya kita menginginkan khusyuk di dalam sholat. Akan tapi kadang-kadang jiwa itu ada saja yang mengganggunya sehingga seorang tidak khusyuk. Nah, nah, kalau pada diri saja seperti itu, kita menginginkan sesuatu ternyata yang terjadi lain tidak seperti yang kita kehendaki, apalagi yang lain. Wala tujibuhu ila ta'atihi fi kulli ma yuhib. Dirinya sendiri tidak menjawab untuk taat kepadanya terhadap semua apa yang dia senangi. Fa kaifa bi nafsi ghairihi? Apalagi terhadap jiwa yang lain. Wa hasbuka ay yakuna laka min akhika aktsaruhu. Cukuplah bagi kamu terhadap apa yang ada pada saudaramu itu yang dominan, yang kebanyakannya. Nah, wa qala ba'dul bulagha, berkata sebagian ahli balaghah, La yuzhidannaka fi rajulin hamitta siratahu wartadaita watiratahu. Janganlah menjadikan engkau menjauh dari seseorang yang orang ini engkau telah puji, ya, perjalanan hidupnya, dan engkau telah ridha dengan metodenya, dengan manhajnya, dengan jalannya. Wa arafta fadlahu, kamu sudah mengenal keutamaannya. Wa batanta aqlahu, dan engkau benar-benar sudah memahami akalnya. Yani engkau sudah memahami betul siapa dia dengan kebaikan-kebaikannya. Jangan membuat engkau itu menjauh darinya karena ada aibun tuhitu bihi kathratu fadail, karena ada satu cacat, ya, yang mana kebaikan-kebaikannya itulah yang mengitari cacat tersebut. Artinya cacat ini sedikit, kebaikannya jauh lebih besar, lebih banyak. Au dhanbun saghirun tastaghfiru lahu quwwatu wasailihi, ataukah adanya dosa kecil yang engkau bisa beristighfar, ya, agar diampuni dosa kecil tersebut dengan kekuatan wasilah-wasilah, pengantar yang menyebabkan seorang itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kamu tinggalkan. Jangan. Fa innaka lan tajida ma baqita muhadzaba, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan selama engkau hidup ini, tidak mendapatkan seorang yang betul-betul sempurna dalam segala hal. La yakunu fihi aibun, tidak punya aib, tidak ada cacat sama sekali. Wa la yaqa'u minhu dhanbun, tidak pernah terjatuh dalam satu dosa, tidak ada itu. Fa'tabir bi nafsika ba'da an la taraha bi 'aini ridha, maka anggaplah engkau jadikan tolak ukur dirimu sendiri, ya, setelah engkau tidak melihatnya dengan mata yang penuh dengan keridhaan. Jangan. Wa la tajri fiha ala hukmil hawa, dan jangan engkau menerapkan hukum dengan hawa nafsu. Fa inna fi i'tibarika biha wa ikhtiyarika laha ma yu'nisuka mimma tatlub, karena ketika engkau menganggapnya, ya, dan memilihnya sesuatu yang bisa menjadikan engkau bersenang-senang dengan apa yang engkau minta, apa yang engkau cari. Wa ya'tifuka ala ma yudhnib, ya, dan akan menjadikan engkau condong terhadap seorang yang berbuat dosa. Kalau engkau demikian menganggap dosa kecil lalu kemudian kau meninggalkan, sudah tidak akan selamat siapapun. Nah, maka hendaklah seorang melihat dengan cara yang adil, melihat dengan siapa dia bersahabat. Nah, lihat dari kebaikan dia, dia ahlus sunnah, ya, masya Allah, dalam hal menuntut ilmu, semangat dalam hal akhlak, masya Allah. Kadang-kadang dia tuh dalam kesalahan, nah, satu dua kesalahan ringan, jangan itu jadikan sebagai sesuatu yang menyebabkan kita murka. Namun kadang-kadang seorang, subhanallah, satu kesalahan murka. Seorang penyair mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainus sukhti tubdil masawiya. Kalau pandangan mata itu pandangan mata yang ridha, itu tidak terlihat itu aibnya, ya, tidak terlihat aibnya. Yang ada adalah pujian, masya Allah, fulan, fulan, fulan, fulan, begini dan begitu, pujian, semuanya pujian. Kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Sebaliknya, kalau pandangan mata itu pandangan mata yang penuh dengan kemurkaan, kebencian, nampak semua itu keburukan itu. Kesalahan kelihatan semua, sampai yang tidak diketahui oleh orang itu sendiri, diangkat juga. Jangan seperti itu. Pandangan-pandangan syara', melihat seseorang dari sisi syariat, jangan dengan hawa nafsu menghukumi seorang dengan hawa. Nah, seperti orang-orang Yahudi ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, lalu kemudian kata Abdullah bin Salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi ada beberapa rombongan orang Yahudi akan datang padamu. Apabila mereka datang, kamu tanya tentang aku. Maka mereka ini datang, rombongan orang Yahudi. Abdullah bin Salam sembunyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Abdullah bin Salam kepada mereka. Mereka belum mengetahui kalau Abdullah bin Salam menjadi seorang muslim. Gimana menurut kalian Abdullah bin Salam? Kata mereka, oh, huwa khairuna, ibni khairina, ibni khairina. Mereka itu, Abdullah bin Salam itu orang paling baik dari kami. Dari keturunan ayahnya yang paling baik. Dari ayahnya yang paling baik. Subhanallah. Dari keturunan yang terbaik, dari keturunan yang terbaik. Abdullah bin Salam keluar. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Seketika itu juga kata orang Yahudi, huwa syarruna, ibnu syarrina, ibni syarrina. Orang yang paling jahat dia itu sudah. Dari keturunan yang paling jahat, dari keturunan yang paling jahat. Padahal hanya Abdullah bin Salam yang masuk Islam. Kenapa juga sampai orang tuanya jadi jahat-jahat semua? Yang tadinya jadi baik-baik semua. Ainur ridha wa ainus sukht. Yang tadinya ridha, kemudian berubah menjadi kemurkaan. Nah, akhirnya menghukumi dengan hawa. Jangan seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Ahbib habibaka haunamma. Asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Wabghud baghidaka haunamma. Asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintai seorang pertengahan. Ya. Cintai berdasarkan syariah. Jangan berlebih-lebihan. Boleh jadi nanti akan menjadi seorang yang kamu benci. Demikian pula dalam hal membenci. Benci pertengahan. Jangan berlebih-lebihan. Boleh jadi suatu saat dia orang yang seharusnya engkau cintai. Nah. Waqad qala syair, berkata seorang penyair. Man dhal ladhi turda sajayahu kulluha. Kafal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibuh. Siapakah orang yang disenangi semua tabiatnya, semua akhlaknya disenangi semua? Siapa itu? Tidak ada. Cukuplah seseorang itu cerdik kalau dia menghitung-hitung cacat-cacat yang ada pada dirinya. Wa qala akhar, berkata lagi yang lain, akhun li ka ayyamil hayati ikha'uhu talawwana alwanan katsiran khutubuha. Idza ibtu minhu khallatan fahajartuhu da'atni ilayhi khallatun la a'ibuha. Ada seorang saudara, saudaraku, keayamil hayati, seperti hari-hari kehidupan ini, ikha'uhu talawwana alwanan, bersaudara dengannya itu bermacam-macam keadaannya, berubah-ubah, tidak menetap pada satu akhlak. Talawwana alwanan kathiran khutubuha, banyak perkara-perkara yang saudaraku itu terjatuh sementara aku tidak suka dengan akhlak itu. Lalu dia mengatakan, idza ibtu minhu khallatan, apabila aku mencela dari dia ada satu akhlak, fahajartuhu, maka aku tinggalkan dia. Da'atni ilaihi khallatun la a'ibuha, namun yang mengajak aku kembali kepadanya, bersamanya, karena dia juga punya akhlak yang aku tidak mencelanya, dia punya hal yang terpuji. Semua ini dilihat dari apa yang kita sebutkan, mana yang lebih dominan dari orang tersebut. Wa qala akhar, dan berkata pula yang lain, wali sahibun fal mautu yawma firaqihi taghayyara wal ayyamu jammun ajibuha. Aku memiliki sahabat, fal mautu yawma firaqihi taghayyar, maka kematian pada hari perpisahan dengannya terjadi perubahan. Wal ayyamu jammun ajibuha, dan hari-hari tersebut banyak sekali hal-hal yang aneh. Uridu lahu hajra li ba'di khilalihi fata'tifuni ukhra lahu fa ujibuha. Aku ingin meninggalkan dia disebabkan karena sebagian akhlaknya, namun yang membuat aku kembali condong kepadanya disebabkan karena akhlak-akhlak yang baik yang dia miliki yang lainnya, sehingga aku kembali bersamanya. Walhasil dari apa yang beliau bahas ini menjelaskan pada kita bahwa begitulah ya persaudaraan. Kadang-kadang ada kekurangan, kadang-kadang seorang terjatuh dalam kekeliruan. Jangan dengan hal ini lalu kemudian seorang berpandangan dengan ainus sukht, ya, dengan mata yang murka, tidak senang, sehingga perbuatan-perbuatan yang lainnya sudah di pandangan matanya sudah tidak baik. Namun perhatikan seorang itu dari apa yang ghalib, apa yang lebih banyak yang ada pada dia, dari tabiatnya, dari akhlaknya. Kalau seorang itu baik, akhlaknya baik, 1, 2, 3 kesalahan ringan, ya. Kalau dalam ujian 100 pertanyaan 3 salah, 4 salah, bahkan 10 salah itu masih dapat 90. Mumtaz. Masih dapat tingkatan mumtaz, masih yani istimewa. Ya. Salah 15 masih jayyid jiddan. Naam. Yani subhanallah, masih. Yang kita perhatikan adalah yani kebaikan dia yang banyak. Dengan ini barakallahu fikum, apa-apa yang kurang bukan berarti kita diamkan. Yang kurang dari seorang bukan berarti kita diamkan. Ada tanasuh, saling nasihat menasihati. Kebiasaan para sahabat apabila mereka hendak berpisah antara satu dengan yang lainnya, mereka selalu membaca suratul asr untuk mengingatkan bahwa di antara mereka butuh yang namanya nasihat. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan penuh dengan kesabaran. Kesabaran, saudara kita salah, itu bukan satu kali, dua kali seorang salah, berkali-kali. Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata. Khata itu bentuk mubalaghah, berlebih-lebihan, ya, dari khati. Setiap anak manusia itu khata. Khata yakni selalu berbuat salah, selalu berbuat salah. Namun yang terbaik di antara mereka adalah yang tawabun, yang selalu kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kebaikan. Seseorang melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaibu fannadamu taubah wattaibu kaman la dhambalah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Orang yang bertaubat dari dosanya itu sama seperti orang yang tidak berbuat dosa. Sama seperti orang yang tidak berbuat dosa. Beliau ketika menjelaskan tentang Adam alaihissalam yang terjatuh dalam kesalahan memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia dan istrinya. Nah, lalu mereka bertaubat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Orang yang bertaubat seperti tidak ada dosa, seperti dia tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, dan itulah yang diinginkan oleh Allah, agar kemudian semakin nampak rahmatnya Allah, maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Allah senang ketika ada seorang hamba, ya, dia terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam perbuatan dosa, lalu dia beristighfar, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dia. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, "Lau balagat dzunubuka anana sama." Walaupun dosa-dosa kalian itu sampai ke langit sana. Ya, ini kalau ada jasadnya, dosa itu disusun sampai ke langit walaupun. Nah. "Tsumma ataitani la tusyriku billahi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirah." Kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah sedikit pun, aku akan mendatangimu dengan maghfirah, dengan ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maka dibutuhkan nasihat. Nah, ada seorang saudara kita keliru, maka diberikan nasihat yang baik. Walaupun keadaan saudara itu berbeda-beda, ya. Keadaan saudara itu berbeda-beda. Ada yang sekali dinasihati, "Ya akhi, ini tidak boleh, ini salah, ini dosa." Wah, naam, jazakallah khair, jazakallah khair. Terus tidak diulangi lagi. Ya, ada juga yang, ya, kadang-kadang, ya, dinasihati, besok kembali lagi, nasihati, besok kembali lagi. Kadang-kadang ada yang perlu dikerasi. Ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menggambarkan seperti seorang yang membersihkan noda yang ada di pakaian. Di antara noda itu ada yang ringan, cukup direndam di dalam air, ya, kasih rinso itu, diangkat, sudah bersih. Nah, tapi di antara noda tersebut ada yang tidak cukup direndam saja, harus dikucek ini, ya, sikat, iya kan? Kadang-kadang sikap keras dibutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada sebagian para sahabat. Beliau mengatakan pada Abu Dzar, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Kamu ini seorang, padamu ada karakter jahiliyah. Marah beliau. Beliau marah kepada seorang yang terlalu memanjangkan salat jamaahnya. Ya. Sampai di antara jamaah itu ada yang keluar salat sendiri, tidak ikut di belakang karena saking panjangnya dia membaca bacaan. Beliau marah. Nah, dan itu adalah merupakan bentuk nasihat. Bahkan di antara bentuk nasihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot 3 dari sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Diboikot oleh Rasulullah. Rasulullah perintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk memboikotnya. Bahkan istrinya disuruh berpisah dari suaminya. Nah, itu dalam rangka apa? Nasihat. Jadi nasihat itu berbeda keadaannya. Setiap orang juga berbeda harus kita dalam menyikapinya. Nah, maka kita dianjurkan untuk menduduki setiap orang pada kedudukan mereka masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira ini insyaAllah yang kita bacakan pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan menambah ilmu kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini akhwan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.